Spesial masih kan kamu jang deweknya Naka pimpinan lelah dan ada Gitar di kerajaan Masih hormati dange Palura Ali Budi Asyik Naka si becik